Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita, terkhusus kemudahan yang Allah berikan untuk beramal saleh. Jazakum khairan. Dan juga taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini adalah nikmat yang terbesar. Mari senantiasa kita mensyukurinya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, hingga kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini, sedikit kita akan berbicara dan mengingat barangkali yang telah kita dapatkan, yaitu terkait dengan tingkatan-tingkatan orang yang terkena musibah. Terkait dengan musibah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang pasti akan dijumpai oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia ini. Tidak bisa lepas yang namanya ujian dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah yang barangkali sering kita dengar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا نَبَلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَسِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan timpakan kepada kalian sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tadi, wala nabluwannakum, sungguh kami akan timpakan kepada kalian. Jadi ini sesuatu yang pasti menimpa kita semuanya. Dan yang namanya kesenangan dan kesusahan ketika hidup di dunia ini adalah sesuatu yang silih berganti. Seperti yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sedikit ujian kepada kaum muslimin ketika perang Uhud, banyak di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang terluka, bahkan gugur, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam pun terluka. diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskum qarhun, dalam surat Ali Imran, faqad massal qauma qarhum mithluh. Jika ada luka-luka yang menimpa diri kalian, mengenai diri kalian, sungguh luka-luka itu pun pernah menimpa selain kalian, yaitu orang-orang kafir ketika perang Badr. Kemudian Allah mengatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itu adalah hari-hari yang Allah putarkan silih berganti di antara manusia. Maksudnya, bahwasanya senang, susah, ya, itu adalah sesuatu yang senantiasa diputar oleh Allah Subhanahu wa taala silih berganti mengenai manusia. Tidak ada orang yang senang terus. Tidak ada pula orang yang sedih, susah terus, tidak ada. Maka di antara kita, ya, pasti pernah yang namanya mendapatkan musibah. Nah, terkait dengan musibah yang mengenai seorang muslim, seorang mukmin, ya, ini hendaknya dia bisa mengupayakan bagaimana dia mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari musibah itu. Itulah seorang yang beriman. Apapun yang menimpa dia, termasuk musibah, dia bisa mengambil manfaat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Hadis yang sering kita dengar. Sungguh mengherankan urusannya orang yang beriman. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti itu tidak ada kecuali pada orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Jika kesenangan menimpa dia, dia pun bersyukur dan itu baik buat dirinya. Wa in asabathu dharra sadara fakana khairun lahu. Kalau dia tertimpa musibah, sesuatu yang menyakitkan, dia bersabar dan itu pun baik buat dirinya. Intinya seorang yang beriman, dia hendaknya pandai-pandai mengambil dan mencari faedah dari kondisi apapun itu. Manfaat baik dunia maupun akhirat. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkait dengan masalah ini, ya kan, tentu seorang mukmin, seorang muslim, ya, dia akan berupaya untuk tidak apa stagnan, tidak hanya diem di tempat, tetapi inginnya adalah berkembang, ya. Inginnya semakin meningkat dari sisi agamanya, dari sisi keimanannya. Apalagi turun, waliyadzubillah, hendaknya dijaga. Nah, terkait ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada empat yang disebutkan oleh para ulama kita, ada empat tingkatan orang yang terkena musibah. Ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Aqidah Al-Wasitiyah. Ketika beliau menjelaskan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yaitu ketika Syekhul Islam mengatakan terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah. Di antaranya disebutkan oleh Syekhul Islam, wa ya'muruna bisabri indal bala wa syukri indar raha waridha bimurril qada. Ketika menjelaskan perkataan Syekhul Islam ini, beliau menyebutkan empat tingkatan manusia ketika terkena musibah. Tingkatan yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu orang yang dia itu tasakhut, yang dia itu mengeluh, ya, Tidak sabar gampangannya kayak gitu ya. Dia mengeluh, berkeluh kesah ya. Bahkan meratap. Maka ini adalah tingkatan yang terendah dan tercela, berdosa. Ini seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dengan orang yang dia terkena musibah, laisa minna man darabal hudud wasyaqqal juyub wada'a bidza'wal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia itu terkena musibah, darabal hudud, memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju, dan dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan model jahiliyah. Ini adalah salah satu bentuk dan contoh kondisi orang yang dia itu tidak bisa menerima ujian dan musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan pada dirinya. Ini kondisi yang pertama. Barangkali kita tidak ingin, terkhusus kita yang sudah berupaya untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ngaji sana sini, hendaknya memahami ini, tidak kemudian mengikuti kebiasaan orang-orang yang tidak bisa sabar di dalam menghadapi musibah. Dan ini tercela, bahkan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam tadi, para ulama menyimpulkan termasuk dosa besar. Makanya ini yang kalau terkait dengan orang yang meninggal, itu yang disebut dengan an-niyahah, meratapi mayit ya. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, wan naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang wanita, umumnya wanita, tidak menutup kemungkinan laki-laki, kalau wanita aja ya dicela seperti ini, apalagi kalau laki-laki kok seperti ini, ya parah lagi ya kan. Wanita yang dia itu menatapi mayit, anaknya, dia meratapi mayit. Jika dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaiha, dan dia memakai, dipakaikan kepada dirinya ketika itu, ya, yaitu pakaian ya, min jarab, dir'un min jarab, sirbalun min qatiran, pakaian luarnya itu seperti timah yang mendidih. Wadir'un min jarab, dan seperti rompi yang seperti kudis. Maksudnya menunjukkan kulitnya itu sudah berantakan karena terkena tadi apa, timah yang mendidih tadi. Dan demikian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. Bukan sesuatu yang ringan, yang remeh. Kenapa? Karena dipersyaratkan taubat sebelum meninggalnya. Kalau tidak taubat, tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu as-sabir, orang yang bersabar. Sabar ini minimalnya. Minimalnya kita bisa sabar. Naam. Dan orang yang sabar, ya kan, sebagaimana kita ketahui bersama, ya, itu seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, ya, dalam surat Al-Baqarah lanjutannya tadi, wabashshiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yang dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ya bukan cuma ucapan lesan tok, ya kan. Mengucapkan inna lillahi, habis itu teriak-teriak, ya kan. Habis itu nangis keras, ya ngeru-ngeru istilahnya apa itu. Kemudian mukul-mukul tembok lah, jambak-jambak rambut, ya kan. Loncat-loncat, tapi bukan kegirangan, ya kan. Loncat-loncat karena sambil teriak-teriak tadi itu. Ya. Awalnya mengucapkan la inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya ucapan ini ya, hendaknya dipahami betul. Bukan hanya sekedar ucapan lesan. Ya, inna lillahi, sesungguhnya ya, kami itu milik Allah. Ya, kita harus meyakini dan merasakan bahwasanya kita itu memang milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, kepada Allah, raji'un, kembali. Ya, kalau kita semuanya milik Allah, kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ya, maka ketika dicabut oleh Allah, diminta oleh Allah, dipanggil lagi oleh Allah, ya sudah. Mau milik Allah. Nah, ya sama sepertilah kita di dunia barangkali. Kita punya sesuatu yang pinjem sama tetangga, misal. Ketika misalkan cangkul, ya kan, gampangannya kita lagi mau nanam bunga, barangkali nggak punya cangkul karena memang bukan profesinya di petani, ya wajar nggak punya cangkul, pinjem cangkul tetangganya. Nah, ya kita sadar itu punya tetangga. Ketika diminta lagi sama tetangganya, ya harus rela dikembalikan, jangan kemudian gondeli, abot temen, ya kan, malah diumpetna, ya kan? Di bahasa Indonesia apa diumpetna? Disembunyikan. Nah, atau bilang, waduh kemarin sih diambil sama siapa ya, dipinjam sama siapa, ya dipinjam sama kamu, ya kan? Siapa maning, ya kan? Siapa lagi? Nah, itu tingkatan sabar. Dan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang harus. Karena kalau tidak sabar seperti tadi, berdosa. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tingkatan yang ketiga yaitu ridho. Apa bedanya tingkatan yang kedua dengan tingkatan yang ketiga? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tingkatan kedua itu dia masih merasakan, ya, merasakan pahitnya musibah itu, getirnya bencana itu, dia masih merasa berat, ya kan, merasa pahit, getir, tetapi dia bisa menahan diri. Maksudnya lesannya tidak mengucapkan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, perbuatannya pun terjaga. Tetapi terasa di dalam dirinya berat, pahit, getir, susah. Ini kalau yang tadi sabar. Adapun ridha, kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hatinya itu yatmain, hatinya itu tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang menimpa dirinya. Sama saja, ya kan, antara terkena musibah dengan tidak terkena musibah. Nah, untuk sampai derajat ini, Bapak Ibu rahimahuni wa rahimakumullah, bukan sesuatu yang gampang. Bukan habis taklim kayak gini terus nanti pulang bisa kayak gini, ya belum tentu, ya kan. Perlu latihan, perlu pembiasaan, perlu mujahadah, sungguh-sungguh. Dan kalau orang itu sudah berupaya dan sungguh-sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang dia itu jahadu fina, bersungguh-sungguh, ya, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Akan dibimbing oleh Allah. Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha sungguh-sungguh. Ya. Yang namanya sungguh-sungguh itu setelah berusaha menghadapi rintangan, kemudian enggak langsung ditinggalkan. Kalau menghadapi rintangan sekali langsung ditinggalkan, dipertanyakan kesungguh-sungguhannya. Sungguh-sungguh ketika menghadapi rintangan, dia berupaya untuk melewati rintangan itu. Berusaha terus, sungguh-sungguh. Nah, ini ridho. Nah, ridho ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang berat. Ya. Nanti kita sebutkan secara ringkas dulu ya. Kemudian, tingkatan yang ketiga, yang keempat, yang paling berat barangkali adalah syukur. Menerima ujian musibah justru malah bersyukur. Kalau dapat nikmat bersyukur ya biasa ya Pak. Tapi kalau dapat ujian kok dia bersyukur, alhamdulillah. Kayaknya langka-langka, ya kan? Jarang, tidak ada lah barangkali. Barangkali yang ngomong aja ya enggak bisa kayak gitu kan. Sesuatu yang berat. Tetapi sebagaimana tadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang berat bukan berarti kemudian tidak diupayakan kayak gitu. Jangan kemudian menyerah, alah apa bisa sih? Lah sing bisa sih siapa kayak gitu. Ya barangkali kita semuanya bisa kalau mau berusaha dan sungguh-sungguh. Ya kan? Tapi kalau dari awal sudah nyerah, ya sudah, wong sudah nyerah sih gimana? Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini barangkali kita akan sedikit ya membaca beberapa tips barangkali yang disebutkan oleh para ulama kita yang bisa kita upayakan supaya kita bisa sampai tingkatan syukur. Ya minimal berlatih ridho, ya kan? Syukur kadang ridho, kadang sabar ya, lumayan lah ya. Syukur sering ridho terus, nanti barangkali bisa syukur, ya kayak gitu. Sedikit-sedikit. Nah, di sini saya kutipkan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan, wa'lam anna fi kulli faqrin wa maradin wa khawfin wa bala'in fi dunya khamsatu asya' yanbaghi an yafraha al-aqilu biha wa yashkuru 'alayha. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya di setiap kefakiran, kemiskinan, penyakit, rasa takut dan berbagai ujian musibah di dunia, di setiap itu semuanya ada 5 perkara. Di setiap itu semuanya, gambangin, di setiap musibah itu ada 5 hal ya, yang kalau 5 hal ini diperhatikan ya, yang baiknya, seyukyanya seorang yang berakal itu, kata beliau, itu gembira dengan adanya 5 hal di dalam musibah ini. Bersyukur dengan adanya 5 hal ini dalam musibah yang menimpa dia. Musibah apapun itu ada 5 ini. Kalau 5 ini dicermati, direnungi, ya, dimengerti, akan bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diperingatkan di sini, ya, yang bagi an yafrohal aqilu biha, orang yang berakal yang bisa kayak gini ini. Maksudnya orang yang berakal itu apa yang tadi? Orang yang berakal itu dia berusaha mencermati semua yang dia hadapi dan berupaya untuk mengambil faedah dari setiap yang dia hadapi, apapun itu, entah faedah manfaat dunia maupun faedah atau manfaat akhirat atau bahkan dua-duanya. Itu orang yang berakal. Ya. Tidak kemudian menyia-nyiakan banyak hal yang dia hadapi. Apapun yang dihadapi, bagaimana dia mendapatkan faedah, manfaat. Termasuk ini, musibah yang menimpa dia, bagaimana dia mendapatkan faedah yang sebanyak-banyaknya. Bukan hanya menyerah, yang penting sabar, ya wis lah. Ya iya, memang cukup. Ya kan? Kenapa tidak berupaya untuk naik tingkat kepada yang lebih tinggi? Nah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang sedang kita upayakan. Yang pertama kata beliau, ahaduha, ya, ini saya bacakan dulu nanti ringkasnya belakang ya. Anna kulla musibatin wa maradin yatasawwar ayyakuna alaihi aksar minha. Kata beliau, setiap musibah, ya, rasa sakit, semuanya itu mungkin sekali, ya, mungkin sekali kondisinya lebih berat dan lebih parah dari yang ada. Sangat mungkin. Maksudnya, ketika kita itu tertimpa sakit, misalkan ya, sangat mungkin sakitnya itu lebih parah dari yang kita rasakan. Kalau Allah, ya, kita baca dulu. Li'anna maqduratillahi ta'ala la tatanaha. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada batasan. Maksudnya hanya Allah yang membatasi. Tidak ada manusia yang bisa membatasi. Misal kita dikasih sakit. Lah sakitnya segini aja lah. Jangan lebih dari inilah. Ya tidak bisa. Kalau Allah menakdirkan lebih dari itu ya. Ya akan lebih parah. Meskipun dibawa ke rumah sakit paling munafik di tempat itu. Ditangani dokter yang paling cerdas. Di daerah itu, obat yang paling mahar dan paling mujarab barangkali. Meskipun seperti itu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan lebih parah, ya akan jadi lebih parah. Ya kan? Ya nyatanya, yang ditangani di rumah sakit bonafi, dokter-dokter yang cerdas, ya kan? Obat yang mujarab dan mahal-mahal, nyatanya juga banyak yang lewat, ya kan, meninggal. Ya. Kalau misalkan ditangani oleh mereka ini kemudian jadi nggak parah, kemudian nggak jadi meninggal, ya nanti nggak ada orang yang meninggal di rumah sakit itu, kan? Wah, arep mati gawa mana baik, ya kan? Nang kana ora sida mati, ya nggak ada, ya kan? Di sana kemudian hidup atau nggak jadi mati, nggak jadi parah, ya. Nanti umpel-umpelan rumah sakit di situ semuanya, ya sesek rumah sakitnya. Tidak cukup. Nah, tidak mungkin. Intinya maksudnya, bahwasanya musibah apapun itu, sangat mungkin menjadi lebih parah. Bahkan kalau kita melihat orang lain, oh itu ada lebih parah itu. Nah, maksudnya apa? Falau asabaha, falau at'afahallahu azza wa jalla alal abdi, famakana miyamna'uh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan musibah itu. Ya, memperparah rasa sakit itu misalkan. Siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Nah, maka. Fal yashkur idha lam yakun a'zam. Maka hendaklah seseorang itu bersyukur. Kalau musibahnya itu tidak terlalu berat. Nah, poin pertama intinya apa? Alhamdulillah. Musibahnya cuman ringan. Tuh tetangga ada yang lebih berat. Tuh teman sebelah, ya kan? Ada yang lebih susah. Itu tetangga kampung sebelah penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah ini cuman sepekan sudah sembuh. Alhamdulillah. Intinya apa? Bersyukur karena musibah yang dia terima itu ringan. Masih banyak yang lebih berat dari yang dia rasakan. Musibah apapun itu bisa kita lihat seperti itu. Kalau kita bisa melihat seperti ini di antara cara. Ya, bagaimana kita bisa mensyukuri musibah yang menimpa kita. Yaitu melihat apa? Melihat yang lebih parah. Melihat yang lebih susah. Kemudian yang kedua. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, annal musibata lam takun fid din. Dia bersyukur karena musibah yang menimpa itu tidak mengenai agama dia. Ya. Tidak mengenai agama. Tetapi mengenai barangkali mengenai tubuhnya, mengenai hartanya, mengenai keluarganya. Kekurangan pangan, sakit, dan seterusnya. Ada sebuah kisah yang sebutkan beliau di sini. Ada seseorang yang dia barangkali curhatlah ke seorang ulama, yaitu Sahal ibn Abdullah rahimahullahu taala. Orang ini mengatakan, dakhara lassu baiti wa akhadha mata'i. Ada pencuri yang masuk rumahku dan mengambil harta bendaku. Curhatan orang ini barangkali memelas kayak gitulah. Nah, menyampaikan ke seorang ulama, Sahal ibn Abdullah rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Usykurullah taala. Bersyukurlah kamu kepada Allah." Nah, barangkali kena musibah melakukan syukur si primen, ya kan? Gimana sih ini Pak Yai, ya kan? Pak Ustaz ini lagi kena musibah malah suruh bersyukur. Nah, diingatkan beliau, "Lau dakhala syaitanu qalbak fa afsada imanak, madza kunta tasna?" Syukur kamu, bersyukurlah. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya yang masuk itu setan, masuk ke dalam hatimu kemudian merusak keimananmu, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Maknanya apa? Alhamdulillah musibah ini hanya mengenai harta, mengenai fisik kita, jasmani kita. Alhamdulillah tidak mengenai agama. Tapi yang masalah sekarang ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang ya, barangkali mayoritas, banyak orang yang dia itu tidak merasa terkena musibah kalau musibah itu menimpa agamanya. Enggak merasa kena musibah. Merasa santai-santai saja. Keluarganya enggak ada yang sholat, ya kan. Anak-anaknya rusak, ya kan. Ini kan musibah mengenai agamanya. Ya. Enggak ada yang pada bisa baca Quran. Ya kan. Apalagi sholat berjamaah ke masjid. Ya paling setahun sekali sholat id. Itu mending. Ini kan sebenarnya musibah. Musibah mengenai agama seseorang. Tapi yang seperti ini gak dianggap musibah. Kan repot. Nah, yang dianggap musibah itu kalau hanya mengenai ya hartanya barangkali, fisiknya, tubuhnya sakit ini itu. Nah, padahal musibah yang menimpa agama itu lebih berat, ya, lebih berbahaya dibandingkan dengan musibah yang menimpa dunia kita. Makanya tadi bersyukur, ya, kalau musibah itu menimpa fisik kita, menimpa harta kita, tidak menimpa agama kita. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama kita, yang menunjukkan bahwasanya ujian atau fitnah terhadap din, musibah yang menimpa agama itu lebih berat dibandingkan dengan musibah yang menimpa fisik. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh para ulama kita, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang dia itu menyelisihi perintah Rasul, yang membangkang tidak nurut perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, an tusibahum fitnah. Hati-hati dari tertimpa yang namanya fitnah. Au yusibahum azabun alim. Dan yang kedua, atau menimpa dia azabun alim, siksa yang menyakitkan. Kata para ulama, ya, di antara maknanya ini yaitu terkait yang di dunia, fitnah di dunia dan siksa yang menyakitkan di dunia. Fitnah di dunia maksudnya adalah tadi, musibah yang mengenai agama. Dan azab alim ini adalah musibah yang mengenai fisik dan badan. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang pertama yaitu akan tertimpa pada dirinya musibah terhadap agama atau musibah terhadap fisiknya, yaitu azab yang menyakitkan, penyakit apa penyakit, hukuman yang sangat menyakitkan, sesuatu yang terkait dengan fisik, terkait dengan harta dan semisalnya. Nah, para ulama mengatakan fitnah ini disebutkan terlebih dahulu, atau ujian yang menimpa pada agama ini dijadikan sebagai hukuman yang pertama, ini menunjukkan lebih berat dan lebih besar. Oleh karena itu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa. Salah satu doa yang barangkali sering kita dengar, ya terutama kalau pas kunut barangkali sering dibaca, ya kunut barangkali Ramadan, kalau di hari-hari biasa kita sholat sendiri ya barangkali, kan kunut yang disyariatkan adalah kunut witir yang bisa kita lakukan. Nah, apa namanya, seringkali dibaca ketika Ramadan, walaupun sih tidak harus dikunut sebenarnya. Nah, tetapi ini adalah di antara hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang mencontohkan kepada kita di antara doa yang sering beliau ucapkan. Cukup panjang doa beliau ini, tetapi kita potongkan yang terkait dengan ini. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam doa beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Janganlah engkau ya Allah jadikan musibah yang menimpaku itu adalah yang menimpa agama kami. Gampangannya, jangan timpakan musibah pada agama kami. Kalaupun ada musibah dan sesuatu yang tidak mungkin manusia tadi kan, tidak mungkin manusia itu lepas dari musibah. Kalaupun engkau ya Allah akan menimpakan musibah kepada kami, jangan timpakan musibah itu kepada agama kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Menunjukkan apa? Berat, bahaya. Kenapa bahaya? Karena musibah terkait agama ini, kesengsaraannya, kepedihannya bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti sampai akhirat. Nah, ini beratnya dan bahayanya. Makanya ya, ketika diuji dalam masalah dunia, ya alhamdulillah, ketika ujian itu tidak berada pada agama dia. Lihat ketika di itu diuji. Alhamdulillah bukan mengenai agama kita. Ini diantara yang bisa menjadikan kita bersyukur ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anna ma fi uqubatin illa kana yatasawwar an tata'akhir, ya, an tu'akhir ila al-akhirah. Setiap hukuman, ya kan, hukuman, kan musibah itu diantaranya adalah sebagai hukuman. Hukuman dari kesalahan-kesalahan kita. Nah, sangat mungkin yang namanya hukuman itu nanti ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya kan? Nah, wa musabut wa masaibud dunya yatasalla anha fatakhif. Adapun musibah di dunia itu bisa, yaitu hanya sekedar lewat. Ya, akan menjadi semakin apa namanya? Hilang dan hilang, akan semakin ringan. Sementara apa? Wa musibatul akhirati daimah. Sementara musibah di akhirat itu terus menerus. Nah, meski kalau tidak ya tadum fala sabila ila takhfifiha. Kalau tidak terus-menerus, tidak ada jalan untuk bisa memperingan musibah itu di akhirat. Kalau musibahnya itu ditimpakan di akhirat, kalau tidak terus-menerus, ya tidak bisa ditawar. Ya kan? Terus minta yang lebih ringan, tidak bisa. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah itu di dunia, ya kan? Timpakan di dunia, makanya musibah di dunia itu kan cuma sebentar. Ya, sebentar. Nanti akan berubah, berganti dengan kegembiraan, kebahagiaan yang lainnya. Maka, sementara kalau sudah ditimpakan musibah itu di dunia, ya, tidak lagi ditimpakan nanti di akhirat. Ya kan? Makanya ketika hukuman itu sudah diberikan di dunia, menjadi ringan. Kenapa ringan? Ya cuma di dunia. Ya, ringan. Dan cuma sebentar. Kalau di akhirat, bisa jadi lama dan enggak bisa diperingan. Nah, makanya ketika musibah itu ditimpakan di dunia, syukur alhamdulillah musibah diberikan sekarang ini. Tidak nanti di akhirat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Ma yazalu al-bala'u bil mu'mini bil mu'minina wal mu'minat. Atau bil mu'min wal mu'minah. Musibah itu senantiasa mengenai seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alayhi khathiyah. Hingga dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sudah tidak punya kesalahan. Kenapa? Karena dilebur dengan musibah tadi. Ya. Musibah mengenai seorang mukmin, mukminah. Kenapa? Karena menjadi penghapus dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Fa fi kulli ma yusabu bihil muslim kaffaratan." Ya. Kaffaratun hatta nakbah. Hatta nakbah yungkabuha. Bahwasanya setiap musibah yang mengenai seorang muslim itu adalah kafarah, adalah penebus, penghapus, ya, penghapus daripada dosa-dosanya. Sampai pun apa namanya, sandungan yang dia sandung, au syaukah tusyakuha, atau duri yang dia tertusuk duri tersebut, itu menjadi kafarah, menjadi penghapus, menjadi penggugur dosa seorang muslim, seorang mukmin. Maka ketika, apalagi yang lebih besar, ya kan? Kalau cuman tersandung, tertusuk duri, itu saja penghapus dan pelebur dosa. Apalagi kalau musibahnya besar, lebih besar dari itu. Maka barangkali semoga demikian, ya kan? Kita berharap semakin besar pula dosa yang digugurkan, yang dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya sudah terhapus tadi, hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah. Hingga dia kembali kepada Allah sudah bersih, tidak membawa dosa. Ya kan, syukur, tidak dihukum di akhirat. Naam. Karena kata para ulama kita, di sana ada dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia tidak bisa gugur, tidak bisa dilebur dengan amalan-amalan biasa. Ada dosa yang bisa dilebur dengan sedekah kita, dengan wudhu kita, dengan berjalannya kita ke masjid, dengan sholat-sholat sunnah kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Tetapi ada di antara dosa-dosa yang hanya bisa dilebur dengan musibah. Kalau sudah dilebur dengan musibah, ya sudah, hilang bersih. Yang lainnya dilebur dengan amal-amal soleh kita, yang lainnya dilebur dengan musibah. Sudah, enggak ada sisa. Maka bersyukur. kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditimpa musibah. Kenapa? Sebagai pelebur dosa, pembersih kesalahan, nanti selamat di akhirat. Ya kan bersyukur. Kalau ingat ini seorang akan bersyukur. Akan bersyukur. Cuman kadang kita tidak ingat ini. Nah, sudah azan ya? Insya Allah. Baru tiga. Oh gitu. Fadol. Nggih. Azan dulu nanti lanjut sebentar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kita lanjutkan sebentar. Kemudian yang keempat. Poin keempat yang pasti ada pada setiap musibah. Yang dengan melihat itu, seseorang akan bisa tetap bersyukur meski terkena musibah. Adalah kata beliau, anna hadhihi al-musibah kanat maktubatan alaihi fi ummil kitab. Dia meyakini bahwasanya musibah yang menimpa ini telah tertulis di ummul kitab, yaitu di lauh mahfuz, Dia meyakini musibah itu telah tertulis. Naam. Walam yakun buddun min wusuliha ilaihi. Maka pasti akan menimpa dia. Tidak mungkin. Kalau sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfud, maka pasti akan menimpa. Pasti akan terjadi. Nah, kata beliau, faqad wasarat wastaraha minha fahiya ni'mah. Maka ketika musibah itu sudah mengenai dirinya, sudah lewat, sudah mengenai, berarti ya sudah berlalu, dia bisa istirahat. Dan itu nikmat. Maksudnya, misal ya kan, ada sekian musibah yang sudah tercatat. Misalkan ada 100 musibah yang tercatat untuk si A. Sudah menimpa dia 99. Nah, barangkali. Alhamdulillah sudah kelewat. Maksudnya, sudah lewat berarti kan sudah beres. Sama seperti kita misalkan ya. Karena melakukan sebuah kesalahan. Dapat hukuman. Dapat hukuman. Kemudian dikasih tahu hukumanmu itu ini. Satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini, dan seterusnya. Ada lima misalkan. Ketika hukuman itu dikenakan kepada dia yang pertama, alhamdulillah sudah kelewat satu. Dari papat. Ketika hukuman yang kedua dikenakan, alhamdulillah sudah terlewat, cuman kayak gini ternyata. Dilewatkan yang ketiga, alhamdulillah sudah terlewat tiga. Karena harus dilewati, tidak mungkin tidak dilewati. Harus dilewati. Maka ketika sudah dilewati, alhamdulillah, wis kelewat. Berkurang catatan, daftar musibah yang akan menimpa kita. Semakin berkurang, ya bersyukur, alhamdulillah. Nah, ini dengan melihat semakin berkurangnya jatah musibah kita, semakin bersyukur. Keris titik, alhamdulillah, barangkali. Ya kan? Kalau sudah enggak ada musibah lagi ya, berarti ya tinggal musibah yang terakhir. Ini kayak gitu. Meninggal, ya sudah. Nah. Tetapi itu di antara yang perlu diingat. Maksudnya beliau, kalau musibah itu sudah terlewati, diingat, itu sudah ditakdirkan dan pasti kita lewati. Maka ketika kita sudah melewati, ya sudah lega gampangnya kayak gitu. Sudah lega, alhamdulillah sudah kelewat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, kata beliau, anna thawabaha aktsar minha. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, atas musibah tersebut itu lebih banyak dibandingkan dengan musibah, pahitnya musibah itu. Getirnya, pahitnya musibah itu tidak seberapa dibandingkan dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang mereka itu bersabar, ini bersabar. Dia bisa syukur, otomatis sabar wis kelewat. Dia termasuk orang yang sabar. Termasuk orang yang ridha, itu otomatis. Nah, orang yang sabar saja, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dipenuhkan pahalanya tanpa batas. Tanpa batasan. Sementara umumnya amal soleh, amal kebaikan itu, innal hasanat bi asri amsalihah. Kebaikan itu biasanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhifin, hingga 700 kali lipat. Ya itu batasannya, lipatannya itu. Tetapi kalau sabar, tidak ada batasan, dilipat gandakan terserah Allah. 1 juta kali atau 1 miliar kali terserah Allah Subhanahu wa taala. melihat bagaimana dia menyikapi musibah itu. Semakin bagus dia menyikapi musibah itu, maka pahalanya akan semakin besar. Maka ketika ingat, pahalanya semakin besar, pahalanya jelas lebih besar daripada pahitnya musibah itu, dia akan bersyukur. Ya. Beli umpamakan di sini, seseorang yang anak yang sedang dididik ya. Kalaupun dia dipukul, dimarahi dalam rangka dididik. Kadangkala main, lagi senang-senangnya asik-asiknya main, dipanggil. Pulang nak, mandi, makan, dan seterusnya. Lagi asik-asiknya, dan seterusnya. Pulang nak, belajar, pulang nak, ngaji, dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya enggak kurang enak. Enaknya main terus, kan kayak gitu. Enak. Ya. Coba ditanya anak-anak kita, lebih senang mana, main sama ngaji. Ya kan? Main sama sekolah, ya kan? Wong kadang di sekolah aja pengennya main, kan kayak gitu. Nah, kadang sampai lupa makan, ya kan? Apalagi tidur siang, enggak ada jam tidur siang bagi anak-anak barangkali kalau tidak kita paksa. Nah, kenapa demikian? Itu adalah mimba bitakdib. Maksud daripada menghalangi atau mengurangi mainan, ya kan? Dan seterusnya dicegah main ini, main itu. Dalam rangka mendidik. Kalau seandainya dibiarkan, barangkali dia nanti tidak bisa menjadi orang yang berilmu. Dia akan tidak menjadi orang yang beradab, tidak punya sopan santun, dan seterusnya tidak terdidik. Karena dibiarkan sih. Tetapi dengan dilarang ini, dilarang itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gedenya dia menjadi orang yang berilmu. Orang yang memiliki adab dan sopan santun. Dia barangkali melihat, alhamdulillah, ternyata iya seperti ini. Dulu saya dilarang ini, dilarang itu. Coba kalau enggak dilarang sama Abi, sama Umi. Barangkali berantakan sama seperti kayak anak-anak itu. Nah, demikian pula. Musibah itu di dunia ini ibarat pendidikan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Pendidikan. Maksudnya apa? Kalau orang tidak pernah ditimpa musibah, barangkali dia akan menjadi orang yang sombong, takabur. Tidak pernah sakit, tidak pernah dapat kesulitan keuangan, tidak pernah tertimpa ini itu. Biasa dia adalah orang yang sombong, takabur. Ini loh saya, orang yang soleh, makanya tidak pernah terkena ini padahal ya kan. Semakin tinggi kesolehan orang, semakin berat ujiannya ya kan. Bukan, ini Allah sayang kepada saya, makanya tidak pernah dapat ujian, hidupnya senang-senang saja, tenang-tenang saja. Allah sayang sama kita. Ya, Allah sayang sama seseorang itu bukan diperluas dunianya, bukan. Bukan dibikin enak di dunia, bukan. Kata Nabi SAW, Asyaddun nasi bala'an al-amya' thumma al-amthal fa'amthal. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, ujiannya semakin berat. Nah makanya kalau kita kok ujiannya ringan-ringan saja, ya coba dipertanya, jangan-jangan kita itu tidak terlalu imannya kurang apa ya. Nah, imannya kurang apa ya, kok enak-enak saja hidupnya. Nah, maka perlu dilihat, jarangkali banyak dosa maksiat. Dan seterusnya. Nah, jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini lima perkara. Yang setiap musibah pasti ada lima perkara itu. Kalau kita setiap musibah kita melihat kelima perkara tersebut. Kita melihat dan mengingat perkara tersebut. Barangkali akan menumbuhkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita terkena musibah. Tapi tadi seperti yang di depan kita sebutkan, ini bukan sesuatu yang instan, ya, kayak mie instan, ya kan? Enggak. Direndam pakai air hangat terjadi enggak. Ini perlu masak, barangkali masak yang sangat lama, ya kan? Barangkali keras terus, alot, lama. Ya. Perlu latihan, perlu kesungguhan. Maka kita berlatih bersungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk menjadi semakin baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ya. Allah saja ngasih pahala sabar tanpa batas, ya kan? Kita kok malah membatasi kesabaran, kan? Sebenarnya yang membatasi kesabaran itu kita sendiri, menunjukkan kita tidak bisa sabar. Kiwis kan kini sabari, tidak bisa sabar lagi sudah. Itu menunjukkan sudah tidak sabar lagi. Jadi wallahu a'lam bishawab, menunjukkan sudah tidak bisa sabar lagi. Tetapi ini apa nih ya, barangkali yang sering kita dengar ungkapan seperti ini terkait dengan menghadapi apa ya, gampangannya kenakalan seseorang, ya kezaliman seseorang, bukan karena semata-mata itu adalah musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada kita. Meskipun ya buruknya dan jeleknya perilaku orang-orang di sekitar kita itu pun salah satu musibah. Sebenarnya, nah, makanya kalau itu terkait dengan sikap seseorang, barangkali maksudnya kita, ya kan, barangkali, wallahu a'lam ya, kalau kita melihat ungkapannya itu, sepertinya sabarnya di sini bukan sabar untuk yang tadi kita sebutkan, tapi apa, menahan diri untuk diam. Selama ini saya diam aja, selama ini saya ngalah aja, tapi kan masa kayak gini terus. Sekarang saatnya saya bicara, saya ngomong, saya tidak mau ngalah. Barangkali itu maksudnya ya. Tapi jadi bukan sudah enggak sabar lagi, maksudnya sudah enggak diem lagi menghadapi kezaliman orang itu. Kalau ini wallahu a'lam yang dimaksudkan, ya enggak masalah. Kenapa? Karena kita tidak dilarang dan tidak dilarang untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Yang penting apa, tidak lebih besar. Selama membalas kejelekan yang serupa, maka itu sesuatu yang masih diperbolehkan, walaupun yang terbaik adalah memaafkan. Tapi tadi barangkali sudah biasa memaafkan, sudah biasa dibiarkan kok merajalela, ya kadangkala barangkali ya juga dipukul barangkali atau diomongi dan seterusnya supaya ya berhenti gitu. Karena memang di dalam menolong seseorang dalam hal ini adalah memperbaiki seseorang itu kadang caranya macam-macam. Maka ini juga barangkali terkait dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ungsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah, bantulah saudaramu meskipun apakah dia itu zalim, apakah dia itu terzalimi. Menolong orang yang terzalimi, ya biasa orang yang terzalimi kita tolong gimana supaya dia selamat dari kezaliman itu. Atau kita menolong dari orang yang berbuat zalim, barangkali dengan kita nasihati gak mempan, barangkali dengan diberikan omongan yang lebih keras kayak gitu, atau bahkan dibalas kezalimannya itu. Ini adalah bagian daripada menolong saudara kita. Jadi wallahu a'lam, kalau itu yang dimaksudkan ya tidak mengapa, dan bukan yang dimaksud adalah bersabar secara umum tadi. Wallahu a'lam bisawab, itu barangkali yang bisa kita bicarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma.